Aku ingin kau bersedih. Tak pernah ku ingin kau menangis. Namun harus ku katakan kepadamu tentang apa yang ku rasa. Ayo goyang ayo bareng yo. Come on. Bisa mencintaimu. Thank you.